Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul subhanaka bi rahmatillahi ta'ala. Tsani Sahih Muslim. Wal kitab masyhur alladhi alafahu Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Sahih Muslim adalah kitab yang masyhur yang ditulis oleh Muslim bin Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Jana fihi nasaha indahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nawawi salaka fihi turqan bariqatan bi ihtiyati wal itqani wal wara wal ma'rifati la yahtaji ilaiha ila faradun bil asar. Beliau mengumpulkan apa yang sahih menurut beliau rahimahullahu ta'ala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Nawawi berkata beliau telah menempuh satu tariqah dengan sangat-sangat berat, metode yang sangat tinggi dalam kehati-hatian, ini bersungguh-sungguh dalam berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Juga beliau sangat badirah, sangat tinggi di dalam penyusunannya. Dan sangat wara di dalam memaparkan, menyampaikan, menulis hadis-hadis yang ada. Wal ma'rifah dan pengetahuan. Tidak ada yang bisa mengetahui akan ini semua, bagaimana tingginya kehati-hatian Imam Muslim, tingginya itqan, yakni penyusunan yang sangat bagus, dan bagaimana wara'i Muslim, pengetahuan beliau kecuali orang-orang yang berjumlah sedikit di setiap zaman. Wa kana yajma'u al-hadits al-mutanasibah bi makanin wahidin. Beliau rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai, yang mutanasibah, yang saling berkaitan, yang satu dengan yang lainnya di satu tempat. Ini yang membedakan Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Beliau kumpulkan misalnya hadis tentang masalah yang sedang kita baca, wajibnya mengikuti imam dalam satu bab, satu tempat. Kemudian wayadkuru turuqal hadis wal fadahu, dan beliau sebutkan jalan-jalan hadis yang sampai kepada beliau dan apa-apanya. Murattaban ala bab, ya, beliau susun dengan bab-bab. Lakinnahu layat kurut tarajum. Tetapi beliau rahimahullah tidak menyebutkan judul bab. Ini yang sering kita sebutkan. bahwasanya bab-bab yang ada itu adalah dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Judul-judul bab itu dari Imam Nawawi. Ya, Imam Muslim hanya menyebutkan judul kitab. Kitabus Shalah, Kitabuz Zakar, pun bab-bab penamaan bab itu dari Imam Nawawi. Imma khaufan min ziyadati hajmil kitab. Boleh tidak sebutkan judul, tidak menamai judul setiap bab, bisa jadi karena khawatir menambah tebalnya kitab, atau li ghairi dhalik, atau karena sebab yang lain. Waqad wada'a tarjumahu jama'atun min surahihi. Dan yang telah meratakan judul-judul bab, yang telah meratakan nama judul-judul bab, itu sekelompok dari para pensyarah Sahih Muslim. Ubin Hasaniha, yang diantara syarah terbaik adalah Tarajum An-Nawawi, atau mungkin hak memiliki tarajum. Ubin Hasani wa min ahsani tarajimhi, di antara judul-judul yang dibuat yang terbaik adalah Tarajim Nawawi. Judul-judul yang disebutkan Nawawi rahimahullahu taala, sehingga yang kita dapatkan di kitab-kitab sekarang itu judul-judul dari Nawawi rahimahullahu. Wa 'adadu ahadithi bil muqarrar, jumlah hadis-hadis Sahih Muslim dengan pengulangan itu hamsah wa sab'un wamiatan, wasab'atu alaf hadith, 7275 hadith. Wabihad fil muqarrar, adapun dengan membuang pengulangan-pengulangan, nahu arbatu alaf hadith, sekitar 4000 hadith. Walittafaqa jumhurul ulama atau jami'uhum, jumhur ulama atau semua ulama telah sepakat, al-annu min haitsu sihhati, bahasa dari sisi kesahihan, bil martabati tsaniyati ba'da sahih Bukhari, dari sisi kesahihan itu tingkatan kedua setelah sahih Bukhari. Wa khila bimuqaranah bainahuma, telah dikatakan dalam perbandingan antara Bukhari dan Muslim, perbandingan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tashajara qaumun bil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayya dayni tuqaddimu, faqultu laqad faqa al Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Ya, telah berselisih satu kaum tentang Sahih Bukhari Sahih Muslim. Di hadapanku mereka berkata, siapa di antara keduanya yang kalian utamakan? Maka katakan, Sahih Bukhari telah unggul dari sisi kesahihan. Dari sisi kesahihan itu lebih unggul. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nazar syarah Nubuwwatul Fikar menyebutkan beberapa ujuh tarjihah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Di antaranya terjadi rahimahullahu taala karena hadis-hadis yang muntaqad itu sebelumnya, karena syarat Bukhari itu lebih ketat daripada syarat Sahih Muslim. Yang sudah kita pelajari dalam mustalah, Bukhari rahimahullahu taala mensyaratkan harus ketika meriwayatkan dengan lafaz an-ana, ia harus bertemu. Adapun Imam Muslim rahimahullahu taala menyatakan cukup satu zaman dan mungkin bertemu. Adapun Bukhari menyatakan harus dipastikan pernah bertemu antara syekh dengan muridnya. Sehingga dari sisi syarat, Sahih Bukhari lebih ketat. Yang kedua, hadis dalam Sahih Bukhari yang dikritisi itu lebih sedikit dibandingkan Sahih Muslim. Yang ketiga, riwayat para perawi Sahih Bukhari yang dikritisi juga lebih sedikit dibandingkan para perawi Sahih Muslim. Sehingga laqad faqa al-Bukhari sihatan. Kama faqa fi husni sinaati Muslim, sebagaimana Imam Muslim rahimahullahu taala telah unggul dari sisi husni sinaah. Dari sisi penyusunan pemaparan Sahih Muslim lebih bagus. Nama Allah, nama Sallam, cuma salah. Assalamualaikum.